Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد InsyaAllah kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadith al-rabi wal-arba'un. Hadith al-rabi wal-arba'un. Qala ma yanfa'ul abda ba'da mautihi. Permasalahan sesuatu yang akan berguna, bermanfaat bagi seorang hamba setelah wafatnya, setelah dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala Abdurrahman bin Nasir al-Si'di an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع أمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba meninggal dunia, apabila seorang hamba meninggal dunia, terputus amal-amalnya, inqata'a amaluhu, maka terputus amal-amalnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kecuali min thalathin, amalan yang tiga. Semua amalannya terputus kecuali amalan-amalannya yang tiga. Apa itu? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sadaqah jariyah, yang terus mengalir, jariyah, sadaqah yang terus mengalir, pahalanya, nilainya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang diambil manfaatnya. Atau anak yang soleh, yang mendoakan kebaikan buatnya. Tiga hal yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang kita baca ini. Kata beliau al-Imam Sa'di rahimahullah, darud dunya ja'alaha Allahu dara amalin yatazawwadu minha al-ibadu minal khairi aw ash-sharri lid-daril ukhra. Negeri dunia Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai negeri beramal, negeri berkarya, negeri berbuat, berusaha. Yatazawwadu minhal ibadu. Negeri dunia ini adalah negeri tempat berbekal, membekali diri baik dari kebaikan atau bekal kejelekan untuk negeri akhirat. Negeri akhirat itu, kata beliau, wahia darul jaza. Negeri akhirat itu adalah negeri pembalasan, pemberian nilai-nilai, upah, ganjaran-ganjaran, negeri akhirat. Wasayandamul mufarrituna idan taqalu min hadzal dar, dan akan menyesal orang-orang yang tidak punya kepedulian, tidak peduli hidup di dunia ini, ya Allah, ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, enggak punya tujuan. Mau sholat berat. Mau diajak barakallahu untuk membuka pintu-pintu hidupnya, banyak alasannya. Banyak barakallahu fikum alasannya, rahimani wa rahimakumullah, enggak peduli sama sekali. Kalau ternyata setelah kehidupan dunia ini, kita akan pindah, kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan barakallahu fikum kembali kepada tujuan hidup yang karenanya kita diciptakan, kepadanya kita akan abadi barakallahu fikum. Tapi tidak betul. Maka beliau mengatakan, wasayandamu, akan menyesal orang-orang yang tidak punya kepedulian di negeri ini, negeri dunia, di saat mereka pindah. Walam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yus'iduhum. Mereka tidak berbekal dari negeri dunia ini untuk kehidupan akhiratnya. Ma yus'iduhum, apa yang akan menjadikan mereka berbahagia, menjadikan mereka bersenang-senang, barakallahu fikum, tidak mau berbekal, berat. Wahina idzin la yumkinul istidrak, maka di saat itu tidak mungkin akan dia bisa menemukannya. Sudah kembali ke akhirat, mau apa? Wala yatamakkanul abdu ayyazida fi hasanati qabla dzalika. Sudah tidak ada kemungkinan bagi seorang hamba untuk menambah kebaikannya walaupun sebesar dzarrah. Tidak ada kesempatan. Sudah hilang, sudah lenyap. Wala yamhu min sayyiatihi kadzalik. Tidak ada peluang lagi untuk menghapus kesalahan-kesalahannya, kadzalik, walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada kesempatan lagi. Makanya disitulah Allah Azza wa Jalla menukilkan kemauan dan keinginan orang-orang kafir untuk kembali dunia. Hidup ini mau diputar lagi. Mereka menuntut, meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dibalikkan lagi ke dunia. Apa tujuannya? Mau beramal soleh. Subhanallah. Penyesalan barakallahu fikum. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyebutkan, kalaupun anda akan kembali ke dunia, kalian juga akan melakukan kemaksiatan, artinya melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Penyesalan pada hari tidak berguna lagi penyesalan. Maka apa yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali. Apa yang sudah diputar oleh Allah dari kehidupan dunia menuju alam barzah, menuju alam akhirat, tidak akan mungkin kembali lagi ke dunia. Barakallahu fikum. Semuanya berjalan. Sehingga kesempatan untuk menambah kebaikan walaupun sebesar biji sawi tidak ada. Atau menghapus kesalahan walaupun sebesar biji sawi sudah tidak ada kemungkinan. Barakallahu fikum. Berarti tinggal menerima. Kita menerima apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Oleh karena itu beliau mengatakan, وَانْقَطَعَ عَمَلُ الْعَبْدِ عَنْهُ. Sudah terputus. Sudah selesai. Sudah tidak ada lagi hubungannya. بَارْكَلَّهُ فِيكُمْ. Sudah selesai. Maka terputus amalan-amalan hamba itu kecuali illa hadhihi al-a'mal ats-tsalatsah allati hiya min athari amalihi. Kecuali tiga amal ini, yang tiga amal ini merupakan peninggalan amal solehnya. Athar amalihi. Merupakan peninggalan-peninggalan amalnya sendiri. Bagaimana itu? Al-awwalu as-sadaqatul jariyatu. Yang pertama kata beliau, as-sadaqah jariyah. Apa makna sadaqah jariyah? Ay, al-mustamirru naf'uha. Yang terus berkesinambungan manfaatnya. Datang orang memanfaatkan. Generasi berikutnya memanfaatkan. Terus dimanfaatkan. Ini makna sadaqah jariyah. Bagaimana contohnya? وَذَلِكَ كَالْوَقْفِ لِلْعَقَارَاتِ أَلَّتِي يُنْتَفَعُ بِمَغَلِّهَا. Seperti wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, tanah misalkan, atau sumur digali dengan tenaganya untuk kebutuhan orang-orang musafir, atau mungkin dia barakallahu fikum membuat tempat sholat ya di tempat musafir, atau mungkin dia menggali sumur bor untuk kebutuhan mereka yang safar, singgah, qadha hajat, barakallahu fikum menunaikan ibadah sholat safar, yang diambil manfaatnya bagi orang yang masuk ke dalamnya. Au al-awani allati yuntafa'u bisti'maliha. Atau dia memberikan bejana untuk minum, barakallahu fikum, untuk makan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan. Awan allati yuntafa'u bisti'maliha, yang bisa diambil manfaatnya apa saja. Maka itu termasuk dari amal jariyah. Awil hayawanat allati yuntafa'u birukubiha wa manafi'iha. Atau hewan-hewan yang diambil manfaatnya dengan ditunggangi. Ya tentu tergambar di saat ia belum memasyarakat mobil, motor, barakallahu fikum, ke tempat, sebuah tempat harus naik kuda dulu kan. Atau lebih lagi di zaman belakang lagi para ulama kita, kemudian barakallahu fikum zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apalagi kalau dikeluarkan tunggangannya ini fisabilillah, untuk berjihad di jalan Allah azza wa jalla akan disebutkan. Dan diambil manfaatnya. Taruhlah ya akhi, ana punya sapi sedang hamil, silakan, atau sedang menyusui, bisa dimanfaatkan air susunya misalkan. Barakallahu fikum. Awil kutub wal masahib allati yuntafa'u bisti'maliha wal intifa'i biha. Atau dia mewakafkan kitab-kitab atau mushaf-mushaf yang diambil manfaatnya dengan dipakai, dipelajari, wal intifa' biha. Awil masajid wal madaris wal buyuti wa ghairiha allati yuntafa'u biha. Masjid-masjid, kemudian madaris, sekolah-sekolah, rumah-rumah, atau selainnya yang bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau mengatakan, fakulluha ajruha jarin alal abdi madama yuntafa'u bisyai'in minha. Semuanya ini pahalanya terus mengalir pada seorang hamba selama dimanfaatkan sodakohnya itu. Apa saja. Wahadha min a'zami fadha'ilil waqaf. Ini adalah keutamaan yang paling besar dari sebuah waqaf. Wa khususan al-awqafu allati fiha al-i'anatu 'ala al-umur ad-diniyah. Lebih khusus lagi, kata beliau, wakaf-wakaf itu dipakai, dijadikan sebagai penopang yang terkait dengan urusan-urusan agama. Kal ilmi wal jihad, ya, urusan agama seperti menuntut ilmu, belajar ilmu, berjihad. Wattafarruq lil ibadah, manfaat-manfaatnya untuk bisa seseorang beribadah padanya. Wa nahwi dzalik, dan selain itu. Makanya dari sini saya ingatkan ikhwani yang dari awal barakallahu fikum mengeluarkan tenaga, pikirannya, harta bendanya untuk membangun barakallahu fikum tempat seperti ini. Tenaga dan pikirannya rahimani wa rahimakumullah, harta benda yang dimilikinya, maka ini adalah tabungan kelak buat kita rahimani wa rahimakumullah di saat kemudian kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para thullabul ilm yang sudah menanam amal jariah di pondok pesantren manapun. Barakallahu fiik, dia tanam kebaikan, tenaga pikirannya dimanfaatkan, digunakan pada kebaikan untuk agama. Maka itu amal jariah yang Anda tinggalkan. Makanya oleh karena itu, barakallahu fiikum, jangan bermalas-malasan. Di saat kita berada dalam pintu kebaikan, kita akan menemukan padanya kebaikan-kebaikan yang akan berbuah nanti. Tidak usahlah kalau akhirat sudah jelas. Tetapi di saat kita hidup di dunia, akan banyak buah yang kita petik. Barakallahu fikum. Cukup ketenangan dan ketenteraman yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tatkala dicoba, diuji dengan serba kekurangan, dia tenang dan tenteram. Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin tidak ada simpanannya di rumah. Mungkin serba kekurangan. Tetapi ketabahan dan kesabaran dia untuk menghadapinya. Ketenangan dan ketenteraman yang Allah titipkan buatnya. Dia berjiwa besar. Dia tidak pernah gundah gulana. Tidak pernah bermalas-malasan dalam ibadah. Terus mengisi barakallahu fikum. Ini adalah buah dari amal soleh kita di dunia. Kalau saja dunia ini mampu kita jadikan sebagai jannahnya kita, surganya kita barakallahu fikum, maka ini akan menjadi surga untuk akhirat. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Wabilu Sayyid mengingatkan bahwa kita tidak akan pernah menjadikan surga akhirat kelak kalau kita tidak berhasil untuk menjadikan dunia ini sebagai surga. Barakallahu fikum. Maka ketaatan, kemudahan kita untuk melaksanakan ketaatan, lapang dada kita untuk menghadapi segala warna-warni dan pernak-perniknya hidup di dunia ini, maka itu adalah surga dunia. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali tinggalkan kebaikan dan kondisi baik yang Allah telah titipkan buat kita. Ini adalah kenikmatan yang besar di dalam hidup. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kata beliau menyebutkan bahwa apa yang terkait dengan peninggalan-peninggalan kita, sedekah kita yang kita peruntukkan terkait dengan agama Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah amal jariah. Mungkin kita tidak punya persen sebagai imbalan di dunia, atau mungkin kurang kita dapatkan di dunia, Allah telah menyiapkan di luar dugaan kita. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan di luar perhitungan kita. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa kelelahan dan kecapean kita dalam menjalankan ketaatan, apalagi kalau ketaatan itu terkait dengan orang lain, kita bantu, kita tolong, maka ini adalah amalan besar di dalam hidup. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya hidup bermasyarakat di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kita harus saling bahu-membahu, saling topang-menopang fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan rahimahullah, terkait dengan urusan agama terlebih khusus, akan lebih lagi nilainya. Walihada ishtaratal ulama'u fil waqf an yakuna masrafuhu ala wijhati birrin wa qurb. Berdasarkan ini, para ulama mensyaratkan wakaf itu agar penggunaannya pada jalan kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama adalah sedekah jariah. Wathani yang kedua, kata beliau, al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi min ba'dihi. Yang kedua dari tiga perkara yang tidak akan putus itu adalah ilmu yang diambil manfaat sepeninggalnya. Ilmu yang diambil manfaat, barakallahu fikum, setelahnya. Kal ilmu alladhi allamahu talabatal musta'iddina lil ilm. Seperti ilmu yang dia titipkan, yang dia ajarkan kepada para tullah, tolabah, yang mereka punya kesiapan, musta'iddin lil ilm. Saya kira tullah ini banyak yang tidak hadir, yang masih di pondok segera ke masjid. Barakallahu fikum. Kal ilmi alladhi allamahu talabatal musta'iddina lil ilm. Seperti ilmu yang dia ajarkan bagi para penuntut ilmu yang punya kesiapan untuk belajar. Terkadang, barakallahu fikum, kita menjumpai di pertengahan jalan, yaitu orang-orang yang ya semangatnya loyo, lemah. Barakallahu fikum. Tidak punya kesiapan. Ya mungkin orang tuanya menganjurkan atau wallahu ta'ala ala mengancam. Tentu ini adalah sederetan ujian para mudarrisin, para mudarrisat, apalagi di masa kemajuan media sosial di masa sekarang ini. Benar-benar barakallahu fikum, ya, banyak tidak punya kesiapan untuk kemudian belajar. Ya, disuruh sama orang tuanya, dipaksa, barakallahu fikum. Namun kita berharap bahwa datangnya para tullabul ilm di tempat ini, yang kemudian dia bisa terjun untuk kemudian bercocok tanam, ya, mencari nafkah buat diri kita sendiri, sekaligus mendidik barakallahu fikum agar kita punya keprihatinan di dalam hidup, kemudian kita memikirkan orang lain, maka ini pendidikan yang sangat besar barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wal ilmi alladhi nasharahu bainan nas, ilmu yang dia sebar di kalangan para tulab yang punya kesiapan untuk ilmu, atau ilmu yang dia sebarkan dan ilmu yang dia sebarkan di tengah-tengah hayalak ramai. Wal kutubil lati sunnafaha fi asnafil ulumin nafi'ah, atau mungkin dia menulis kitab-kitab lalu kemudian dalam bidang-bidang ilmu yang bermanfaat disebar barakallahu fikum. Wa hakadha kullu ma tasalsala al-intifa'u bi ta'limihi, demikian semua mata rantai bermanfaat dengan pengajarannya. Sekarang ini muridnya itu menjadi guru, kemudian punya muridnya itu menjadi guru, terus dia sebarkan ke sana kemari. Atau mungkin dia pedagang, tetapi dia ambil ilmu yang dulu telah dipelajari. Atau mungkin dia tukang, tapi ilmu yang telah didapatkan, diamalkan. Tasulsul barakallahu fikum. Diajarkan kepada anaknya, istrinya, dibimbing. Ini semuanya adalah tasassulil intifa' mubasyaratan, ataukah langsung dia tasalsul itu, au kitabah, atau pengajarannya melalui kitab. Fa inna ajrahu jarin alaihi, apakah dia langsung atau melalui karya tulisnya dia mengajarkan ilmu, maka pahalanya terus akan mengalir. Fakam min ulama hudat matu min mi'atin minas sini. Betapa banyak dari ulama yang mereka membawa petunjuk, mereka telah meninggal dunia ratusan tahun. Wa kutubuhum musta'amalah, kitab-kitab mereka dipakai. Wa talamiduhum qad tasalsala khairuhum, murid-muridnya terus sambung menyambung, berkesinambungan, mata rantai terus berputar. Barakallahu fikum, kebaikan mereka. Wa dhalika fadlullah, itulah sebuah karunia Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-thalith, yang ketiga. Al-waladus salih, anak yang salih. Waladussul, apakah itu anak kandung kita sendiri, au walid ibnin au bin, atau cucu kita, baik dari anak lelaki kita atau anak perempuan kita. Apakah anak itu zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan. Yantafi'u waliduhu bisolahihi wa du'aihi, anak yang soleh, cucu yang soleh, maka seorang hamba akan bermanfaat, atau seorang bapa akan mengambil manfaat melalui kebaikan dan doanya. Fahuwa fi kulli waqtin yad'u li walidayhi bil maghfirati war rahmah wa rafi'id darajat wa usulil mathubat. Maka dia setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap waktu berdoa kebaikan buat kedua orang tuanya dengan pengampunan, doa agar mendapatkan rahmat, doa untuk diangkat derajat kedua orang tuanya, atau wahusulil masubat, dan mendapatkan ganjaran-ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini terkait dengan anak kita yang saleh. Maka barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah terus mewujudkan saling bahu-membahu untuk mewujudkan anak-anak yang saleh. Kenapa barakallahu fikum saya selalu mengingatkan saling bahu-membahu? Karena ta'awun alal birri wa taqwa. Jangan sampai, oh anak saya, ya, anakmu. Ta'awun alal birri wa taqwa. Dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling bahu-membahu. Saling tolong-menolong. Apalagi kalau kita mendengar hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu fi aunil abad. Ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Pertolongan Allah Azza wa Jalla akan terus menyertai seorang hamba selama hamba itu menolong dan membantu saudaranya. Jadi barakallahu fikum, berta'awun di dalam pendidikan anak kita, anak salafiyin, salafiyat, maka ini masuk di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apalagi nas yang terkait dengan persaudaraan. Kita menganggap ini adalah saudara kita, apalagi bersama-sama dalam kebaikan. Kita tidak akan ridha dan tidak akan menerima jikalau dia, jikalau anaknya, jikalau istrinya terjatuh dalam kejelekan. Maka disinilah letaknya bab at-tanasuh, saling ingat mengingatkan, wa tadzakur, saling bertegur sapa melalui majlis ilmu, melalui tulisan-tulisan kita barakallahu fikum, menukil faedah untuk disebarkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fik, kita ingin anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh, putri-putri yang salihat. Kita berupaya. Kalau kita menemukan ternyata kekurangan pada anak kita, jangan putus asa. Jangan malu. Barakallahu fikum. Jangan kemudian setiap saat dia memandang anaknya ini musuh. Jangan. Jangan. Engkau telah berusaha, kebaikan akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Namun jangan sampai di saat engkau berusaha kebaikan, lalu kemudian engkau tidak akan diuji oleh Allah. Tidak akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ikhwanuna di saat masih memiliki anak yang kecil, belum besar ujian walaupun dia sudah menemukan ujian. Ketika tambah dewasa, dia akan melihat ujian itu akan semakin nambah. Tambah, tambah. Kalau kita bermodalkan putus asa, kedil jiwanya, gak mau nerima. Anaknya terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan, dan seterusnya. Ini kerdil jiwa. Jangan. Barakallahu fikum. Maka kita harus berbesar jiwa. Jangan sampai ketika jiwa kita sempit, kita jadikan anak musuh, anak kita sebagai musuh. Ngelihat wajahnya benci, tidak suka. Saya sudah ajarkan ini, saya sudah ajari akhlak, sudah saya marahi, sudah saya pukul. Jangan sekali-kali. Doakan di dalam sujud engkau. Doakan ketika engkau bangun malam. Mintakan dia kepada Allah Azza wa Jalla. karena hatinya dia bukan di tangan engkau sebagai seorang bapa. Hatinya dia bukan di tangan engkau sebagai seorang om. Hati dia ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Minta agar dibolak, agar dibalik hati dan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepadanya, tidak boleh putus asa. Barakallahu fikum. Karena betapa banyak seseorang terkadang enggak sanggup dari pintu ujian ini. Diuji sama istrinya, diuji dari anak. Mungkin ujian lain bisa dia, tapi saya tak peduli. Apa sih urusannya anak dengan Anda? Anda cari makan sendiri, Anda cari hidup sendiri, silakan. Tapi ketika diuji melalui orang yang dekat di dalam hidupnya, tidak punya kesiapan, lenglu, barakallahu fikum. Maka kita belajar. Belajar untuk mendidik diri kita. Untuk mencetak barakallahu fikum. Agar kita punya jiwa besar. Di saat kita akan dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga barakallahu fikum. Majlis tanasud dan tadhakur. Yang terus kita hidupkan. Akan bisa menjadi bekal dan modal kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.